بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan yang besar berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama bisa mengkaji wahyu Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab Qiblatus Sibyan. Berkata Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, bab yang berkaitan dengan mencium anak-anak kecil. Qala haddatsana Umar bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisyamin عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Fama nuqabbiluhum, kata Arab Badui itu, adapun kami tidak mencium anak-anak kami. Nah, kata Arab Badui tadi bertanya kepada Nabi SAW, atuqabbilu nasibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Adapun kami, kata Arab Badui itu, kami tidak mencium anak-anak kami. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, awa amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmata, apakah aku kuasa jika Allah telah mencabut dari kalbumu rasa kasih sayang? Nah, ini istifham tapi inkari, pertanyaan untuk mengingkari apa yang dilakukan oleh Arab Badui tadi, karena mereka atau Arab Badui ini tidak mencium anak-anaknya, tidak punya kasih sayang. Nah, berikutnya qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'aniz Zuhri anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Abu Hurairah berkata qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra'u ibn Habisin at-Tamimi jalisun. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan anaknya Ali. Nah, berarti cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi beliau di dekat Nabi SAW saat mencium Hasan itu ada sahabat Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi sedang duduk di dekat Rasul SAW ketika peristiwa ini mencium Hasan bin Ali. Faqala Al-Aqra, maka berkata Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi, innali asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada, aku memiliki 10 anak tapi tidak pernah sama sekali aku pernah mencium salah seorang dari mereka. Ini kata Al-Aqra Ibn Habis. Aku memiliki 10 anak, tapi sama sekali aku tidak pernah mencium salah seorang dari mereka. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Aqra seraya berkata, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis sahih yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Maka kita akan mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, min fadha'ilil Islam wa mahasinihi ar-rahmatu fi qulubil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Di antara keistimewaan atau keutamaan agama Islam ini dan keindahan dari agama Islam ini adalah adanya rahmat, adanya rasa kasih sayang yang terletak di kalbu kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Seorang muslim, seorang muslimah itu mesti ada rasa kasih sayang pada kalbunya. Wa kullama kana al-'abdul muslimu 'indahu syai' min al-'ilmi ya'malu bihi fal khairu 'indahu aktsaru. Setiap kali pada seorang muslim memiliki sedikit dari ilmu dan dia mengamalkan ilmu itu, maka kebaikan yang ada pada diri seorang muslim yang berilmu itu lebih banyak daripada muslim yang tidak memiliki ilmu. Ini kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Seorang muslim yang memiliki ilmu agama, mengetahui keutamaan-keutamaan setiap amalan, bahkan pada perkara-perkara yang kita lakukan atau rutinitas yang kita lakukan sehari-hari, kita tahu itu ada keutamaan, maka akan ada di diri seorang muslim itu kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya yang berkaitan dengan anak-anak ini, kita ketika mencium atau menyayangi, berlemah lembut pada anak-anak kita. Selain itu, tabiat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang masih di atas fitrah, di samping itu dia akan diberikan pahala. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain, misalnya seorang kepala rumah tangga mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istrinya. Di samping itu suatu perkara yang sudah ada di masing-masing manusia, bahkan orang-orang kafir pun sebagian mereka bertanggung jawab kepada keluarga mereka. Di samping itu seorang muslim yang mencari nafkah, bekerja untuk menafkahi keluarganya, dia akan diberikan pahala jika menghadirkan bahwa dia itu melakukan perintah-perintah Allah. Dia mengingat hadis-hadis dan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan menafkahi anak-anak dan istrinya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma taj'alu hatta ma taj'alu fi imra'atika shadaqah." Sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah. Kemudian itu dihitung jihad jika dia niatkan untuk menafkahi anak dan istrinya. Dan begitu juga pada amalan-amalan yang lainnya. Keutamaan yang besar bagi orang yang berilmu, mengetahui keutamaan-keutamaan dalam setiap amalannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di sana ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang ma'kulatul makna atau yang tidak ma'kulatul makna, yang kita ketahui hikmahnya dan ada yang kita tidak ketahui hikmahnya. Jadi ibadah-ibadah sebagaimana definisi Ibnu Taimiyah rahimahullah, kulu ma yuhibbuhu Allah wa yardha minal aqwali wal af'al al-zahir wal batinah, setiap amalan yang dan ucapan yang dicintai oleh Allah. Baik itu ucapan dan perbuatan yang tampak atau yang tidak tampak. Termasuk pada perkara-perkara yang kita lakukan sehari-hari, dengan syarat kita mengetahui ilmunya dan menghadirkan ketika mengamalkannya. Kemudian famin jumlati mahasinil Islam wa fadailihi wujudu rahmati fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Di antara keindahan Islam dan keutamaan Islam, agama Islam ini, adalah adanya rasa kasih sayang di setiap kalbu kaum mukminin dan kaum mukminat. Wa min athari hadhihi rahmati ar-rifqu bis-sibyani wal-athfi alaihim. Ar-rifqu bis-sibyani wal-athfu alaihim. Di antara bentuk kasih sayang yang ada pada kaum mukminin dan kaum mukminat adalah berlemah lembut dengan anak-anak kecil, bersimpati dengan mereka, wa idkhalus sururi alaihim, dan membuat mereka bahagia dengan perkara-perkara yang disyariatkan atau mubah, wa takbiluhum, dan mencium mereka, mencium anak-anak kecil. Ini adalah ibadah sebagaimana kata beliau nanti, mencium anak-anak kecil, berlemah lembut, bersimpati, membuat mereka bahagia dengan perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, itu adalah ibadah. Liya'rifal ibnu mada mahabbati walidihi lahu wa yakunu al-saqa bi abihi wa ummihi. Dengan perkara tadi, berlemah lembut, mencium anak-anak kecil, maka seorang anak itu akan mengetahui begitu besarnya cinta orang tuanya kepada dirinya, dan dia menjadi dekat, lebih dekat kepada ayah dan ibunya. Ketika seorang ayah atau ibu mengamalkan syariat yang indah ini. Wa fi nafsil waqti hiya ibadatun wa ta'atun. Dan di samping itu, seorang ayah atau ibu yang mengamalkan syariat ini, berlemah lembut, mencium anak-anaknya, dia sedang beribadah dan melakukan ketaatan. Li'annaha min athari rahmatillahi allati manahaha al-mu'minin fi qulubihim. Karena berlemah lembut, mencium anak kecil, dan seterusnya tadi, di antara bentuk kasih sayang Allah yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin di dalam kalbu-kalbunya. Ini anugerah. Jadi orang yang memiliki sifat lemah lembut kepada anak-anaknya, mencium anaknya, membuat anaknya bahagia dengan perkara-perkara yang mubah, maka ini anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi bukan berarti ini menyelisih dalil-dalil yang lain dan penjelasan ulama ketika menjelaskan cara mendidik anak ketika tidak bisa menggunakan cara yang lembut, dengan cara menyampaikan, berdialog dengan anak, tapi masih belum bisa atau belum mau mengerjakan sholat, maka di sana disyariatkan untuk memukulnya ketika berusia 10 tahun. Bahkan kata Asy'ib bin Baz rahimahullah, ketika anak itu memiliki akhlak yang jelek, bisa dengan ucapan yang bisa mendidik mereka, yang dengan pukulan yang tidak menzalimi anak-anak, bahkan bisa menghalangi dari pemberian, tidak memberi apa yang itu biasanya kita berikan kepada anak-anak dalam bentuk dalam rangka mendidik anak-anak. Tapi pada asalnya, terutama kepada anak-anak yang masih balita, maka syariat kita, kita disyariatkan untuk berlemah lembut kepada anak-anak yang masih kecil. Idza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi qala inna lahu asharatan minal abna'i ma qabbala ahadan minhum qala lahu man la yarham la yurham ya'ni anna min asbabi rahmatillahi lil 'abdi an yarhama ghairahu min adamiyyin wa ghairihi. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Al-Aqra yang mengatakan bahwa saya memiliki 10 anak tapi tidak pernah saya cium salah seorang dari mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Yakni maknanya, di antara sebab seorang itu mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, adalah dia harus menyayangi orang lain. Seorang hamba itu, jika ingin mendapatkan rahmat Allah, maka dia harus menyayangi orang lain. Menyayangi manusia dan yang lainnya. Wa awlan nasi birahmati al-za'ifu wasibyanu minal-za'afai wa man alsaqun nasi bil-akharin ka'abaihim wa ummahatihim. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kasih sayang kita adalah orang-orang yang lemah. Anak-anak kecil yang masih belum bisa melakukan apa-apa. Dan orang yang paling dekat dengan kita. Seperti ayah kita, ibu kita, kerabat kita yang terdekat selainnya. Hatta yahsula at-tamasuku fil usrati wal mahabbatu wal ihtiramu wal birru bisababi ma yuqaddimuhul abawani li abna'ihim zukuran wa inasa. Sehingga dengan ini kita berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah, kerabat-kerabat kita. Dengan itu akan terjalin hubungan yang baik dalam satu keluarga, akan diperoleh saling mencintai, saling menghormati, saling memberikan kebaikan, disebabkan apa yang dipersembahkan kedua orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau perempuan. Ketika seorang ayah atau ibu berbuat baik, berlemah lembut kepada anak-anaknya, apalagi yang masih kecil, maka akan terjalin hubungan yang baik dalam suatu keluarga. Anaknya juga akan mencintai orang tuanya, akan senang dengan orang tuanya, bahkan mungkin saja itu menjadi sebab anak itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dalam permasalahan pendidikan. Wal hadhar min itsari dzukuri 'alal inasi mimma la yujizuhu syara'. Dan waspadalah seorang ayah atau ibu waspadalah jangan sampai dia lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan anak laki-lakinya daripada anak-anak perempuannya pada perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam syariat. Nah, sawa fi takbili wa tahiyyati wa rahmati wal muwasati bil mal aw ta'lim. Baik itu dalam perkara mencium anak-anaknya, dalam tahiyyah menghormati anak-anaknya, wa rahmah dalam menyayangi anak-anaknya, wal muwasa dalam menghibur anak-anaknya dengan harta atau dengan pendidikan, dengan tarbiyah. Nah, tidak boleh kita lebih mendahulukan anak laki-laki misalnya, mencium anak laki-laki, ya, tapi anak perempuan yang tidak dicium misalnya, atau memberi hadiah kepada anak laki-laki, tapi anak perempuan yang tidak diberi hadiah. Maka ini terkhusus dengan masalah hadiah, ini dalam syariat kita harus adil. Jika satu diberikan, maka semua anak harus diberikan. Sebagaimana dalam hadis yang akan disebutkan. Yajibul adlu fi zalika kullihi kama qala Nabi SAW. Wajib berbuat adil dalam semua perkara tadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada An-Nu'man Ibnu Bashir. Kata Nabi SAW, ittaqullaha wa'dilu fi awladikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah dalam memberikan hadiah kepada anak-anak kalian. Nah, di mana disebutkan dalam kisah An-Nu'man, salah satu anaknya diberikan budak, tapi yang lainnya tidak diberikan. Maka Nabi SAW menolak untuk menjadi saksi, karena ini bentuk kezaliman. Ini yang berkaitan dengan hadiah. Jika satu diberi, maka harus memberi anak-anak yang lain. Nah, begitu indah syariat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatur masalah ini, dalam permasalahan ini, agar jangan sampai ada anak yang terzalimi. Merasa tidak diberi sebagaimana saudaranya diberi dan akan menyebabkan perkara-perkara yang tidak diinginkan dalam suatu keluarga. Berbeda dengan masalah nafkah, maka itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing anak. Tidak harus sama. Tapi kalau masalah hadiah, pemberian, maka kalau satu diberi, maka anak-anak yang lain harus diberi. Jika tidak, maka dia telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.